selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Menajam tang hati, biar orang tahu kita berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah dosa bukan mau bilang apa di belakang. Beta sing peduli, beta tetap cinta. Kenapa beta sing nunggah dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi setak ibur beta. Kenapa nono perlu sedih? Paling terbaik, cinta sedih tengah jalan. Saya mungkin kita akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang tahu kita berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah nasamu mau bilang apa di belakang. Beta sepeduli, beta tetap cinta. Lenapar beta semangat dari yang kuasa. Percaya beda keyakinan, tapi setakdir berbeda. Satukan perbedaan.